بالله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد Ikhwan Abidin Azzaqumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Kahfi. Pada pertemuan kali ini akan kita pelajari ayat yang ke-83 sampai 88. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ. Mereka bertanya kepadamu tentang kisah Dzulqarnain. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. Katakanlah, aku akan membacakan sebagian kisah Dzulqarnain itu untuk kalian sebagai peringatan. Inna makanna lahu fil ardi. Sesungguhnya kami memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan kami memberi Dzulqarnain kekuatan untuk melakukan banyak hal. Fa atba'a sababa. Lalu dia menggunakan kekuatan itu sebagaimana mestinya. Hatta idza balagha maghriba syamsi. Sampai ketika tiba di daerah tempat terbenamnya matahari, yakni negeri barat, wajadaha taghrubu fi ainin hamiyah. Dia mendapati matahari terbenam ke dalam lautan yang berlumpur hitam. Wa wajada indaha qauma. Dan di daerah itu dia mendapati sekelompok orang, yakni mereka orang-orang kafir. Qulna ya Dzulqarnain, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Maka kami berkata, wahai Dzulqarnain, engkau boleh memilih menghukum mereka atau engkau memilih berbuat baik kepada mereka. Amma man dzalama fa sawfa nu'adzibuhu thumma yu'addu ila rabbih fa yu'adzibuhu 'adaban nukra. Adapun bagi mereka yang zalim, tidak mau beriman, maka kita akan menghukumnya kemudian kita kembalikan urusannya kepada Rabb-nya. Kemudian Allah lah yang akan menadabnya di akhirat nanti dengan adab yang tiada cara kerasnya. Wa amma man amana wa amila salihan. Adapun bagi yang beriman dan beramal salih, falahu jazanil husna, maka dia berhak mendapat balasan yang baik. Wasana kululahu min amrina yusra, dan kami akan berkata kepadanya, engkau dapat kemudahan dari urusan kami. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasr As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih, kana ahlul kitabi awil musyrikuna sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkissati dil qarnain, fa'amarahu Allahu ayyakula sa'atlu alaikum min rudikra fihi naba'un mufid wa khitabun ajib, ay sa'atlu alaikum min ahwalihi ma yutadakkaru fihi wa yakunu ibratan, wa amama siwa dalik min ahwalihi falam yatluhu alaihim. Dulu ahlul kitab atau orang-orang musyrik, mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Dzulqarnain. Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi untuk menjawab, aku akan membacakan sebagian kisah itu untuk kalian sebagai peringatan. Padanya ada berita yang bermanfaat. Padanya ada sesuatu yang menakjubkan. Artinya, aku akan membacakan kepada kalian tentang keadaan Dzulqarnain yang bisa dipakai sebagai peringatan dan sebagai pelajaran. Adapun yang selain itu dari keadaan-keadaan yang lain, maka Nabi tidak membacakannya untuk mereka. Inna makanna lahu fil ardi, ay mallakahu Allahu Ta'ala wa makkanahu minan nufudi fi aqtari ardi wanqiyatihim lahu wa atainahu min kulli shay'in sababa fa'atba sababa, ay a'tahu Allahu min al-asbabil musilati lahu lima wasala ilaihi ma bihi yasta'inu ala qaril buldani wa suhulatil wusul ila aqasil imran wa amila bitilka al-asbab allati a'tahu wa iyyaha ay istamalaha ala wajhiha, falaysa kullun min indihi shay' min al-asbab yaslukuhu wa la kullu ahadin yakunu qadiran ala sabab, fa idza istama'a al-qudrah ala sabab al-haqiqi wal 'amali bih hasala al-maqsuda wa in adima aw ahaduma aw ahaduhuma lam yahsul. Sungguh kami memberi kekuasaan kepada Dzulqarnain di muka bumi. Artinya Allah Ta'ala memberi dia kekuasaan dan kemampuan untuk menjelajah seluruh penjuru bumi dan mendudukinya. Dan kami beri dia kemampuan untuk melakukan banyak hal, dan dia menggunakan kemampuannya itu dengan sebaik-baiknya. Artinya Allah Ta'ala memberi dia kemampuan-kemampuan untuk mencapai target yang ia inginkan. yang dengan itu Dzulqarnain menggunakan untuk menundukkan berbagai macam negeri. Dan dengan itu dia mampu mencapai ujung-ujung negara. Dan dengan kemampuannya itu, dia melakukannya sebagaimana Allah memberikan kepadanya, yakni menggunakan kemampuannya sebagaimana mestinya. Tidak setiap orang memiliki kemampuan yang bisa digunakan sebagaimana mestinya. Tidak setiap orang memiliki kemampuan untuk berbuat. Maka jika ada seseorang yang mampu menggabungkan antara kekuasaan dan kemampuan yang ia miliki dan kemampuan untuk mewujudkannya, maka pasti dia akan mendapatkan cita-citanya. Tapi kalau keduanya tidak dimiliki atau salah satunya, dia akan tidak bisa mendapatkan target yang ia inginkan. Wahadil asbabu allati a'tahu wa iyyaha lam yukhbirna Allah wa la rasuluhu biha wa lam tatanaqalha al akhbaru ala wajhin yufidul ilma falihada la yasauna ghayra suquti anha wa adamal iltifati lima yadhkurhun naqalah lil-israiliyat wa nakhwiha walakinna na'lamu fil jumlah anha asbabun qawiyatun kathirah dakhiliyatun wa kharijiyah biha saralau jundun azim zu adadin wa udadin wa nizamin wa bihi tamakkana min qahril a'da'i wa min tashili wusuli ila masyarikil arbi wa bagharibiha wa anha'iha. Kemampuan-kemampuan yang Allah berikan kepada Dzulqarnain tidak semuanya diberitahukan kepada kita oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan tidak ada penukilan-penukilan berita yang meyakinkan secara ilmiah. Oleh sebab itulah kita tidak ada pilihan kecuali diam dalam masalah ini dan tidak menoleh dengan apa yang disebutkan oleh orang-orang yang menukil dari kisah-kisah Israiliyat atau yang semisalnya. Akan tetapi kita secara global mengetahui bahwa kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada Dzulqarnain adalah kekuatan yang sangat banyak, baik dari dalam dirinya sendiri atau dari luar, yang dengan itu menyebabkan Dzulqarnain memiliki tentara yang besar jumlahnya, kemampuannya dan kedisiplinannya. Adat itu jumlah, udat itu kualitas, ya, nidom itu kedisiplinan, ya. Yang dengan itu Dzulqarnain mampu mengalahkan musuh-musuhnya dan mampu dengan mudah mencapai belahan bumi sebelah timur dan barat dan segala penjuru bumi. Fa'atahu wahu ma balagha bihi maghrib asy-syamsi hatta ra'a asy-syamsa fi mar'il 'ain ka'annaha tarbu fi 'ainin hamiah ay sauda. Wa hadha al-mu'tad liman kana baina wa baina ufuq asy-syamsi al-gharbi ma'un ra'aha tarbu fi nafsi al-ma' wa in kanat fi ghayati al-irtifa' wajada indaha ay indaha maghribiha qauma. Allah Subhanahu wa taala memberi kemampuan Dzulqarnain untuk mencapai belahan timur, belahan barat tempat terbenamnya matahari, sampai bisa melihat dengan matanya matahari tenggelam di dalam lautan yang berlumpur hitam. Hamiah Sauda. Hal ini merupakan kebiasaan bagi mereka yang berada di ufuk tempat matahari terbenam, yang di sana berupa air atau laut. Maka dia bisa melihat matahari tenggelam ke dalam air itu. Walaupun sebetulnya matahari masih sangat tinggi dari permukaan air, seolah-olah tenggelam, ya. Padahal kalau ditelusuri mataharinya masih tinggi, ya, dari air itu. Tapi karena pandangan kita terbatas itu, seolah-olah matahari tenggelam ke dalam air tadi. Pada saat itulah di sana dia menjumpai sekelompok orang. Qulna ya dzal qarnain imma an tu'adziba wa imma attatahja fi husna imma an tu'adzibahum biqatlin aw darbin aw asirin wa nahwi wa imma an tuhsina ilaihim fa khujira bainal amrayn li anna dhahira annahum imma kuffarun aw fussaq aw fihim syai'un min dzalik li annahum lam yakau kanu mu'minin li annahum law kanu mu'minina ghayra fussaq lam yurakhas lahu fi ta'dibihim fa kana inda dhil qarnain min as-siyasah asy-syar'iyyah mastahaqqa bihi al-madh wa thana' li tawfiqillahi lahu lidzalik faqala sa'aluhum kismain amma man dhalama bil kufri fa sawfa nu'adzibuhu thumma yu'addu ila rabbih fa yu'adzibuhu adzaban nukra ay tahsulu lahu al uqubatani uqubatud dunya wa uqubatul akhirah wa amma man amana wa 'amila shalihan falahu jazaa'an al husna ay falahu al jannah wal halatul hasanah indallahi jazau yaumil qiyamah wasana kullahu min amrina yusra ay wasanuhsinu ilai wa naltafu lahu bil qawl wa nusayyiru lahu almu'amalah wa hadha yadullu ala qawlihi minal muluk as-salihin wal awliya al-ajilin al-alimin haythu wafaqa mardata Allah fi mu'amalati kulli ahad bima yaliku bihalim. Kami katakan, wahai Dzul Qarnain, engkau boleh menghukum dan engkau boleh bersikap baik kepada mereka. Artinya engkau boleh menghukum mereka, baik mereka dibunuh atau mereka dicambuk atau mereka ditawan sebagai tawanan perang atau semisalnya. Pilih juga engkau berbuat baik kepada mereka. Dzul Qarnain diberi kesempatan untuk memilih dua pilihan. Karena secara zahir ayat, kaum yang didapati Dzul Qarnain itu kalau tidak kafir ya fasik, atau memiliki salah satu dari sifat itu. Karena kalau mereka mukmin bukan fasik, maka Dzul Qarnain tidak boleh menghukum mereka. Dan Dzul Qarnain memiliki kemampuan siasat syariah yang dengan itu dia layak mendapatkan pujian. Karena Allah memberi taufik Dzul Qarnain untuk bisa melakukan hal itu. Maka Dzul Qarnain pun berkata, aku akan mengelompokkan mereka menjadi dua kelompok. Adapun bagi yang zalim tetap memilih kekafiran, maka kita akan menghukumnya dan kita kembalikan kepada Rabb-nya di akhirat nanti untuk diadab dengan adab yang tiada tara hebatnya. Artinya, orang yang masih tetap kafir akan mendapatkan dua hukuman. Yang pertama hukuman dunia, yang kedua hukuman akhirat. Adapun bagi yang beriman dan beramal soleh, maka dia berhak mendapat balasan yang baik. Yakni dia mendapatkan balasan surga dan keadaan yang baik di sisi Allah. Yakni balasan pada hari kiamat nanti. Dan Gajah akan berkata kepadanya, dia akan mendapat kemudahan dari urusan kita. Artinya kami akan bersikap baik kepadanya. Kami akan berlemah lembut dalam bertutur kata kepadanya. Kami akan memudahkan muamalah baginya. Ini menunjukkan bahwa Dzulqarnain itu adalah raja yang solih dan wali Allah yang adil dan berilmu. Karena selalu ingin mendapatkan ridha Allah ketika bermuamalah dengan setiap orang. Dengan apa yang sesuai dengan keadaannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik. Setelah kita membaca ayat yang ke-83 sampai 88. Di sini ada beberapa fawaid atau faidah-faidah yang bisa kita ambil. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Ikhtalafal mufassiruna fismi Dzulqarnain ala arba'ati aqwal. Ikhtalafa al mufassiruna fismi Dzulqarnain ala arba'ati aqwal. Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang nama asli Dzulqarnain. Ada empat pendapat. Ahaduha Abdullah. Qalahu Ali wa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Pendapat yang pertama, nama aslinya Dzulqarnain itu ialah Abdullah. Ini pendapat Ali dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Asani Al-Iskandar. Al-Iskandar qalahu Wahbun. Pendapat yang kedua, nama aslinya Dzulqarnain ialah Al-Iskandar. Jadi dikenal Al-Iskandar Dzulqarnain, ya. Nah, Al-Iskandar. Ini pendapat Wahab. Asalis Ayyash pakai ain, Ayyash pakai shin, Ayyash. Qalahu Muhammad ibnu Ali ibnu Husain. Qalahu Muhammad ibnu Ali ibnu Husain. Pendapat yang ketiga, nama aslinya Dzulqarnain ialah Ayyash. Pendapat Muhammad ibnu Ali ibnu Husain. Arabi yang keempat, As-So'bu. As-So'bu ibnu Jabir ibni al-Qalmas, As-Sa'bu ibnu Jabir ibni al-Qalmas, Zakarhu ibnu Abi Haythamah. Yang keempat nama aslinya ialah As-Sa'bu ibnu Jabir ibnu al-Qalmas. Ini disebutkan oleh ibnu Abi Haythamah. Nah, baik. Ya Allah Ta'ala alam bisawab. Mana yang benar? Itu salah satu dari empat tadi nama aslinya. Tapi yang masyhur panggilannya ialah Dzulqarnain. Nama aslinya salah satu dari empat tadi. Baik. Kalau di buku-buku sejarah, nah itu lebih terkenal dengan Al-Iskandar, ya, Al-Iskandar Dzulqarnain. Itu ada dua, satunya kafir, satunya muslim, ya. Nah, dan yang dimaukan dengan ayat ini ialah yang muslim, ya. Nah, sama-sama menjelajah dunia. Al-Faidatu Asaniyah. Ikhtalafa al-mufassiruna hal kana nabiyan amla. Ikhtalafa al-mufassirun hal kana nabiyan amla ala qaulaini. Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Dzulqarnain ini nabi atau bukan? Terbagi menjadi dua pendapat. Ahaduhuma annahu kana nabiyan. Ahaduhuma annahu kana nabiyan. Qalahu Abdullah ibnu Amr wa Dhahak ibnu Muzahim. Qalahu Abdullah ibnu Amr wa Dhahak ibnu Muzahim. Pendapat yang pertama, Dzulqarnain ini nabi. Ini pendapat Abdullah ibnu Amr dan Al-Dhahak ibnu Muzahim. Wasani annahu kana abdan salihan. Qalahu Ali radhiyallahu ta'ala. Qalahu Ali radhiyallahu ta'ala an. Wa qala Wahab kana malikan. Pendapat yang kedua, Dzulqarnain itu adalah hamba yang salih. Ini pendapat Ali radhiyallahu ta'ala an. Berkata Wahab, dia adalah raja. Wabihi qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsir. Pendapat yang kedua ini adalah pendapat As-Syaikh As-Sa'di dalam tafsirnya. Qala rahimahullah wa hadha yadullu ala kaunihi minal muluk as-salihin wal awliya al-adilin al-alimin haythu wafaqa mardatallah fi mu'amalati kulli ahad bima yaliku bihali. Nah, Berkata rahimahullah, ini menunjukkan bahwa Dzulqarnain itu adalah raja yang solih, wali Allah yang adil dan yang berilmu. Karena ketika bermuamalah dengan setiap orang selalu mencocoki ridha Allah Ta'ala dan selalu sesuai dengan keadaan orang yang dihadapi. Nah, al-fa'idatu as-salisah, fa'idah yang ketiga. Ikhtalafa al-mufassiruna fi zamani kaunihi ala thalathati aqwal. Ikhtalafa al-mufassiruna fi zamani kaunihi ala thalathati aqwalin. Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Kapan masanya Dzulqarnain itu? Ada tiga pendapat. Ahaduha, pendapat yang pertama, annahu minal qurunil uwali. Annahu minal qurunil uwali mi waladi yafis ibni nuhin qalahu Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Pendapat yang pertama bahwa Dzulqarnain itu ada di generasi-generasi pertama keturunan Yafith ibn Nuh. Ini pendapat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi masa adanya Dzulqarnain ialah masa-masa generasi pertama umat manusia ini, ya, dari keturunan Yafith ibn Nuh. Sangat jauh masanya dengan masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Asani, pendapat yang kedua, annahu kana ba'da Samud. Qalahu Al-Hasan. Wa yuqalu kana umruhu alfan wa sittami'ati sanatin. Annahu kana ba'da Samud. Qalahu Al-Hasan. Wa yuqalu kana umruhu alfan wasita mi'ati sanatin. Pendapat yang kedua, bahwa Dzulqarnain ini adanya setelah masanya kaum Samud. Jadi masa kaum Samud berakhir, baru muncul Dzulqarnain. Ini pendapat Al-Hasan. Ada yang mengatakan umurnya Dzulqarnain itu mencapai 1600 tahun. Nah, berarti umur-umur orang-orang terdahulu memang ribuan tahun, ya. Nah, sehingga mereka benar-benar puas hidupnya, ya. Nah, dan memang fisik-fisik mereka tinggi-tinggi, besar-besar, ya. Naam, jumbo-jumbo, kuat-kuat. Atsalis annahu kana fil fatrati baina Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala Wahbun. Annahu kana fil fatrati baina Isa wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala Wahbun. Dzulqarnain itu berada di masa-masa fatrah, kekosongan, kenabian antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat Wahab. Jadi setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit, maka saat itu terjadi kekosongan kenabian. Lama enggak ada nabi. Ya, ratusan tahun enggak ada nabi. Itu masa-masa fatrah. Baru kemudian muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman. Nah, di masa-masa fatrah itulah kemunculan Dzulqarnain. Menurut pendapat Wahab. Wallahu ta'ala alam bisawab, mana yang benar. Yang jelas Dzulqarnain itu adanya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, masanya jauh dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-faidatu ar-rabi'ah, anna Dzulqarnain, anna Dzulqarnain lahu asbabun qawiyatun kathiratun dakhiliyatun wa kharijiyatun biha sara lahu jundun azim zu adadin wa udadin wa nizamin wa fihi tamakkana min qahril a'da'i wa min tashhiril wusuli ila masyariqil ardi wa magharibiha wa anha'iha. Tafsir ada, ya. Bahwa sesungguhnya Dzulqarnain itu memiliki banyak kekuatan dari dalam dan dari luar. Yang dengan itu Dzulqarnain memiliki tentara dalam jumlah yang sangat besar. Zu adadin, secara kuantitas atau jumlah. Wa udadin, dan secara kualitas, yakni kekuatan. Wa nidom, dan secara apa ini? Disiplin. Yang dengan itu Dzulqarnain mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Dan dengan itu Dzulqarnain dengan mudah mampu menjelajah bumi. Di belahan timur. Dan bumi di belahan barat. Dan berbagai penjuru bumi. Nah, ini kemampuannya Tuhan. InsyaAllah. Ya. Masuk keutamaannya itu Al-Quran ini. Hamba yang soleh, raja, wali, ya. Nah, diberi oleh Allah kehebatan, kekuatan, banyak hal. Di antaranya tadi, memiliki banyak kekuatan, baik dari dalam maupun dari luar. Yang dengan itu Dzulqarnain memiliki tentara dalam jumlah yang sangat besar secara kuantitas, jumlah itu adat maupun kualitas, ya, ini secara kemampuan itu udat, ya, persenjataan dan juga kekuatan fisik, wanidom dan secara disiplin. Wabihi tamakkana min qahril a'da, dengan itu mampu mengalahkan semua musuh-musuhnya. Wa min tasyhilil wusul ila masyariqil ardi wa magharibiha wa anha'iha, dan dengan itu dengan mudah Dzulqarnain menjelajah belahan timur bumi dan belahan timur barat dan penjuru-penjuru bumi lainnya, ya. Nah, al-faidatu al-khamisah, anna Dzulqarnain lahu siyasatun syar'iyyatun ma istahaqqa bihi al-madha wa sana'a li tawfiqillahi lahu dzalik. Bahwa sesungguhnya Dzulqarnain diberi oleh Allah Ta'ala kemampuan dalam mengatur urusan rakyatnya secara syar'i, sehingga Dzulqarnain berhak mendapatkan pujian karena Allah Ta'ala memberi taufik kepada Dzulqarnain untuk bisa melakukan seperti itu. Jadi raja yang ahli dalam mengatur rakyatnya dan pengaturannya disesuaikan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Dzulqarnain mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hal itu. Dan itulah sebabnya Allah Ta'ala menyebutkan Dzulqarnain dalam kitab sucinya Al-Quran. Wallahu Ta'ala a'lam bis-shawab. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita pelajari ayat-ayat berikutnya yang masih menjelaskan tentang kisah Dzulqarnain. Yassarul umur. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fiikum.